bab ahli etika, bab tentang etika. Ini bab terakhir dalam kitab usiam terkait dengan etika. Etika ya secara bahasa adalah hafsun nafs, menahan diri. Adapun secara istilah adalah luzumu al-masjid li ta'atillah ta'ala. Seorang berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kata taat ini qaid yang penting dalam pengertian. Karena untuk mengeluarkan orang berdiam di masjid bukan karena taat. Datang berdiam, tunggu teman, datang berdiam bercerita. Ya kan? Ini dia berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, luzumul masjid li ta'atillahi ta'ala fi. Dia adalah berdiam di masjid untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan itikaf ini di masjid. Dan itu disepakati bahwa kalau itikaf itu di masjid, tidak sah dilakukan di selain masjid. Bahkan sebagian para ulama mempersyaratkan harus masjid Jum'ah, bukan sekedar masjid jamaah. Tahu masjid Jum'ah dan masjid jamaah? Masjid Jum'at maksudnya masjid yang ditegakkan sholat Jum'at, bukan masjid hanya sekedar dilakukan padanya sholat berjamaah. Walaupun yang benarnya, karena yang benarnya adalah umum masjid, tidak dipersyaratkan harus ada Jum'at atau tidak. Yang penting masjid. Karena keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian itikaf di masjid. Ini tidak ada dibilang syarat masjid jamaah atau masjid Jum'at. Iya. Wa huwa sunnah, dia adalah sunnah tentunya, dan ini disepakati. Itikaf hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Itikaf hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak diperselisihkan akan sunnahnya. Akan sunnahnya. Iya. Itikaf. Kemudian setelah itu kepada para ulama rahimahullah ta'ala berselisih sunnahnya kapan, itu saja. Sunnahnya kapan? Mayoritas ulama sunnah kapan saja. Kapan seorang mau itikaf, sunnah. Untuk melakukan apa? Itikaf. Kapan saja. Kapan saja. Ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Apakah di Ramadan ataupun apa? Selain Ramadan. Sementara Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala belum berpendapat tidak disunnahkan itikaf kecuali di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak dinukil Nabi beritikaf pada selain bulan Ramadan. Ya, walaupun boleh bagi orang yang ingin itikaf selain Ramadan untuk itikaf, karena Umar radhiyallahu taala anhu beliau pernah ya beritikaf pada selain Ramadan. Selain Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahasanya Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, inni nadartu an i'takaf lailah fil Masjidil Haram. Saya bernadar beritikaf di satu malam di Masjidil Haram. Faqala Nabi, awfi binadri. Maka Nabi berkatakan, penuh nadar. Ini kan selain Ramadan. Boleh kalau orang bernadar untuk selain Ramadan. Adapun hal lain terkait dengan itikaf, kalau dia tidak bernadar, maka yang sunnahnya hanya terjadi pada apa? Ramadan saja. Pada Ramadan saja. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, itu yang benarnya. Kemudian makanya kata beliau, illa an yakuna nadhara dia hukumnya sunnah kecuali nazar, karena sunnah itu jadinya apa? Wajib, karena wajib memenuhi apa? Nazar, nazar to'ah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara ayuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ayasiyahu fala ya'sihi." Ya, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka wajib dia taati. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan dia maksiat kepada Allah. Jelas kan? Jadi kalau nazar jadinya hukumnya adalah wajib. Kalau nazar apa? Dia bernadar itikaf. Tanpa bernadar ya sunnah. Maka fayalzamul wafa'u bih, wajib dia penuhi nadarnya. Berdasarkan juga tadi hadis Umar Ibn Khattab belum pernah bernadar untuk beritikaf di mana? Untuk beritikaf satu malam di Masjid Haram. Apa kata Nabi? Aufi binadrik, penuhi nadarmu. Penuhi nadarmu. Jelas kan? Ini masya Allah, sangat jelas. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa yasihu minal mar'ati fi kulli masjidin ghairu masjidiha. Sah dari seorang perempuan itikaf di setiap masjid selain masjidnya. Masjid sini maksudnya masjid di rumahnya, tempat yang diambil sebagai tempat salatnya. Masjid sini bukan maksudnya masjid yang dia bangun di luar untuk sholat umum. Maksudnya masjid yang ada di kamar rumahnya. Ya, karena tempat sujud di rumah namanya juga apa? Masjid. Jadi sah. Ini terkait dengan hukum itikaf perempuan. Itu boleh tentunya. Karena istri Nabi SAW itikaf di masa Nabi. Juga mereka beritikaf setelah Nabi apa? Meninggal. Boleh. Sah mereka beritikaf. Tentunya dengan syarat aman dari fitnah. Kalau dia itikaf tidak aman dari fitnah, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia apa? Beritikaf. Dan itu syarat umum bagi seorang perempuan. Ya, boleh dia beritikaf karena dia sama hukumnya dengan laki-laki. Boleh, sunnah juga baginya dengan syarat aman dari apa? Fitnah. Aman dari fitnah. Fi ghairi masjidiha tentu sudah jelas tadi. Wa man nadzara al-i'tikaf aw shalati masjidin falahu fi'lu dzalika fi ghairihi. Masyaallah. Kata beliau, ini cabang-cabangnya. Siapa yang bernazar untuk i'tikaf atau salat di sebuah masjid, boleh baginya untuk melakukannya di selainnya. Ya, Ismail misalnya bernazar untuk itikaf di masjid yang ada di Buton, boleh dia ganti di as-sunnah. Paham kan? Boleh dia ganti di mana? Di as-sunnah. Boleh. Illal masajid as-salata, kecuali masjid yang tiga, yaitu Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Haram Makkah. Paham kan? Masjid Haram Makkah. Kecuali tiga itu. Kecuali tiga itu. Tidak boleh. Kalau dia bernazar pada tiga itu, ya harus pada tiga itu. Dan prakteknya, kelihatannya harus pada tiga. Dan praktek kata beliau, fa'idana nadharu fil masjidil haram lazimah. Kalau dia bernazar untuk beritikaf di masjidil haram, wajib. Di masjid haram, maksudnya Makkah. Wa'in nadharu li'itikaf di masjidil rasulillah. Kalau dia bernazar untuk itikaf di masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi di Madinah, jazalahu ayat tikaf fil masjidil haram. Wadah. Boleh baginya untuk beritikaf di masjidil haram saja. Tidak apa-apa. Karena lebih utama itikaf di masjidil haram daripada masjid apa? Nabawi. Dipahami ini? Jadi boleh berpindah ke yang lebih utama. Dipahami ini? Boleh berpindah di yang lebih utama. Adapun sama tidak ada nilai keutamaannya, maka boleh di mana saja. Seperti di masjid, selain masjid yang tiga. Jelas ini. Tapi boleh kita berpindah ke yang lebih utama. Iya kan? Seperti kalau ada Imron misalnya, dia bernazar untuk sembeli kambing. Boleh nggak berpindah ke sapi? Begitu. Paham kan? Boleh. Dibilang boleh. Walaupun kalau dia menyembeli kambing, Alhamdulillah. Paham kan? Tapi kalau dia berpindah ke yang lebih utama, itu boleh. Itu apa? Boleh. Ini kata beliau rahimahullah, prakteknya. Wa inna dalal itikaf fi masjidir Rasulillah jaza lahu ayyatakif fil masjidil haram wahda. Boleh. Wa inna dalal fil masjidil aqsa falahu fi'luhu fi ayyihima ahab. Kalau dia bernazar untuk itikaf di Masjid Aqsa, masjid yang ada di Palestina, maka boleh baginya untuk melakukan di mana saja dari keduanya ini dia inginkan. Maksudnya dia lakukan di Masjid Haram, dia lakukan di Masjid Nabawi, boleh. Karena Masjid Aqsa, paham? Pindah ke Masjid Nabawi tetap dia lebih utama, atau pindah ke lebih Masjidil Haram lebih utama. Paham kan? Boleh. Ini prakteknya. Ini dari tiga ini. Dari tiga masjid kalau dia bernadar. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah itu wa yustahab lil mu'takif al istighal bil qurub. Disunahkan bagi seorang itikaf untuk sibukkan diri dengan kedekatan kepada Allah, salat, baca Al-Qur'an, zikir. Paham kan? Disunahkan walaupun dia kalau sibuk minum kopi ya enggak ada masalah, tapi dia menyelisih hal yang disunahkan. Kadang orang kalau datang itikaf sibuk ya mencari kopsus misalnya. Ada juga istilahnya pamus, kopsus mat. Iya, kopi susu madu. Sibuk cari itu. Sibuk cari. Tapi disunahkan untuk orang yang beriktikaf untuk sibukkan diri dengan apa? Al-Qura. Ya, hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dia iktikaf untuk apa? Apa tujuan iktikaf? Dia luzumul masjid litaatillah. Dia berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lakukan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah, baca Quran, zikir, salat, ya, dan yang lain-lain dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kalau misalnya ditegakkan ad-durus, pelajaran, ya, ilmu dan semisalnya, ini lebih utama lagi. Ya. Untuk dia hadiri daripada hanya sekedar zikir, salat dan baca Al-Qur'an, karena pelajaran ya manfaatnya mutaaddi. Pelajaran itu manfaatnya apa? Ya mutaaddi. Apa itu mutaaddi? Untuk dirinya dan untuk orang lain. Sementara baca Quran itu hanya untuk dirinya saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, wajitina buma la ya'ni min qaulin wa fi'lin, dan menjauhi apa yang tidak berguna dari ucapan ataupun dari perbuatan. Dia jauhi apa yang tidak dia punya nilai berupa ucapan dan perbuatan. Wala ya batulul itika bisya'in min dali, dia tidak batalkan itika dengan sesuatu dari hal itu. Enggak, salah. Wala ya batulul itika bu bisya'in min dali, dan tidak batal itika dengan sesuatu dari itu. Salah terjemah tadi. Tidak batal dengan itikaf dengan sesuatu dari itu. Maksudnya dengan ucapan, perbuatan. Tidak batal. Kan saya bilang tadi, kalau orang berbicara saja ya dengan masalah yang tidak berguna, bersenda gurau, tidak batal itikafnya. Paham kan? Tidak batal itikafnya. Wala yakhruju minal masjid illa lima labuddarahu minhu. Dan tidak keluar, dan dia tidak keluar dari masjid kecuali hal yang harus baginya. Hal yang harus baginya maksudnya seperti hajatul insani, kebutuhan manusiawi. Ya, air besar, air kecil, paham kan? Mandi, kebutuhan manusiawi. Makan dan minum kalau tidak ada yang membawakannya. Makan dan minum kalau tidak ada apa? Yang membawakannya. Kalau ada yang membawakan makan dan minum, maka dia tidak keluar. Kecuali hajatul insani, kebutuhan yang manusia biasa, ya, yang manusiawi. Ini terkait dengan orang yang itikaf. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa dia tidak boleh keluar kecuali ada kebutuhannya. Illa yastarito, kecuali dia mempersyaratkannya. Kecuali dia apa? Mempersyaratkannya. Maksudnya, misalnya saya berniat itikaf dengan syarat saya kalau ada orang sakit saya bisa mengunjunginya, Kalau ada orang meninggal, bisa saya antar. Paham kan? Dia tersyarat dalam itikafnya. Paham kan ini? Insya Allah, dipahami ini? Ini masalah. Iya. Para ulama sebenarnya, kalau terkait dengan to'ah, boleh dia persyaratkan. Yang mereka perselisihkan, bagaimana kalau dia persyaratkan perkara yang mubah? Perkara apa? Yang mubah. Misalnya, dia berniat untuk itikaf, tapi dia persyaratkan kalau pagi hari dia pergi bekerja. Cari apa? Rezeki. Nanti kembali lagi jam 5 masuk masjid. Ini kan perkara yang mubah. Kecuali kerjanya jual beli. Kalau kan jual beli kan dilarang bagi orang itikaf. Kalau syarat ini batal itikafnya karena dia syarat yang menghalalkan yang haram. Dipahami kan? Jadi syarat di sini maksudnya syarat yang tidak membatalkan itikaf. Iya? Syarat yang tidak membatalkan itikaf. Adapun syarat yang membatalkan itikaf batal. Enggak boleh. Enggak boleh karena al-muslim ala syurutihim, muslim dengan syarat mereka illa syarat haram halalan atau haroma halala haroman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya dia persyaratkan termasuk pembatal itikaf adalah al-mubasyarah, mendatangi istri. Dia bilang saya beritikaf, niat itikaf dengan syarat saya akan keluar mendatangi istri kalau di malam hari. Ini batal itikaf. Batal itikafnya. Jadi syarat maksudnya syarat yang mubah, syarat yang mubah, bukan hal-hal yang membuat itikafnya apa? Batal. Jelas kan? Sebentar akan disebutkan pembatal itikaf. Jadi illa yasyarat, kecuali dia apa? Mempersyaratkan. Kalau syarat agama sudah, akhirat sudah tidak apa-apa. Syarat dunia ini, walaupun pada zahirnya adalah boleh saja, karena al-muslim ala syurutihim, kecuali tadi syaratnya itu. Kemudian wala yubasyir mar'atan, dia tidak berhubungan dengan istrinya. Ya, karena berhubungan saat itikaf, ya, di malam-malam itikaf adalah membatalkan apa? Itikaf. Membatalkan itikaf. Kemudian ini berdasarkan ayat ya, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian mendatangi mereka, maksudnya berhubungan dengannya, berhubungan badan dalam keadaan kalian beritikaf di masjid. Wa in sa'alanil maridi aw ghayhi fi tariqihi wa lam yu'arrij ilayhi jaza. Kalau dia hanya bertanya tentang orang yang sakit atau selainnya di jalannya, maka dan dia tidak sengaja untuk melakukannya, itu boleh. Artinya gini, dia lagi pergi buang air kecil di rumahnya. Ada orang yang sakit, dia tanya, "Gimana sakitnya?" sambil jalan. Enggak apa-apa. Boleh. Paham kan? Karena dia tidak apa? Pergi khusus untuk jenguk orang sakit. Paham? Ini kalau dia tidak mempersyaratkan tadi. Ini boleh kalau hanya sekedar dia bertanya di mana? Di jalan. Ini dengan hadis, dengan dalil yang ya, dengan dalil yang tetap dari riwayat Imam Muslim rahimallahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "In kuntu la adkhulu al-baita lil haja wal marid fihi fama as'alu anhu illa wa ana marah." Masyaallah. Kata Aisyah, sungguh saya masuk rumah untuk kebutuhan atau karena sakit padanya. Maka wal mariti, dan orang sakit pada ada padanya. Maksud salah tadi. Sungguh saya masuk dalam rumah untuk kebutuhan dan orang sakit ada dalam rumah. Maka saya tidak bertanya tentangnya kecuali dalam keadaan saya lewat. Saya tidak bertanya kepadanya kecuali dalam keadaan saya apa? Saya lewat. Artinya dengan perbuatan Aisyah ini menunjukkan bahwa kalau ada orang ya itikaf keluar ke rumahnya untuk buang hajat, kemudian ada orang sakit dalamnya, kemudian dia bertanya gimana keadaannya, sakitnya bagaimana, itu boleh sambil apa? Sambil lewat. Ataupun adapun keluar khusus untuk menjenguknya, ini tidak boleh kecuali dia apa? Persyaratkan. Kecuali dia persyaratkan. Jelas ini? Alhamdulillah. Dengan ini selesai tentang kitab siam dan semua yang terkait dengan masalahnya. Ada banyak masalah etika juga saya sebutkan di buku semua tentang Ramadan, bisa dicari di sana karena di sana banyak buku yang dimasukkan masalahnya di situ. Ya, banyak buku yang dikumpulkan masalahnya dalam satu buku. Termasuk permasalahan apa? Etika. Termasuk permasalahan etika. Alhamdulillah kita cukupkan. Jam berapa ini? Insyaallah kita lanjut. Langsung lanjut sebentar. Sebentar lagi. Hah? Kita langsung lanjut apa? Sorof. Kapan kita mulai itu?